1 Korintus pasal 10. Jadi pasiala mo pokainguku, nasimbayo eva aku non pasiala pokaingu Kristus. Sampai subuh, aku nantoya komi, sabana komi bate nanantora aku riaram pengele-ngele. Pada komi naro nantuki pe patuduki, toni patuduki kuka komi. Tapi naria sangele paraluran jani komi, ibei. Kristus moto na jadi balenga, nu butumba alanggai, langgai tona jadi balenga nu besi, pada alatala tona jadi balenga Kristus. Jadi langgai tono sambaya, atau no pasimbayu tesang garijai alatala riaram podade, ante nomba bungu balengana, iada nomba bila Kristus tona jadi balengana. Pada besi tono sambaya atau no pasimbayu tesang garijai alatala riaram podade, ante daan nomba bungu balengana, iada nomba bila rongo nalanggai, tona jadi balengana. Daria posisalana, besi etu ante besi toni gau voona. Ane besi da amadota momba bungu balengana, agina voona ragunji sanggani. Tapi ane nireke sangele tonom pakaya mata, ane voona ragunji atau ragau ibetu, agina ia momba bungu balengana riaram podade. Da amasipato, langgai momba bungu balengana, tempo no sambaya, atau non pasimbayu tesang garijai alatala, sabana ia nipa jadi nantuki lenji alatala, ala mumpopo kita kuasa buka gaya nu alatala mboto. Tapi besi nipa jadi, ala mumpopo kita kuasa buka gaya nu rongo nalanggai. Sabana langgai daan nipa jadi ngari besi, tapi besi nipa jadi ngari langgai. Pada ibetu bau langgai, daan nipa jadi alatala, ala mantulungi besi. Tapi besi nipa jadi alatala, ala mantulungi langgai. Itu sampai besi masih pato, momba bungu balenggana, eva tandai na ia nekou rijai rongo nalanggai, sabana pokainguna itu, nikita malaika-malaika ipue. Tapi naupa ibetu, toramu. Riarangga tubuta eva topompara saya ipue, besi paralu langgai, pada langgai paralu besi. Sabana naupa besi pamulana, nipa jadi ngari usul langgai, langgai-langgai kana niote nu besi, tapi pura-pura to nipa jadi, etu no puu ngari jai alatala. Pekiri komi mbotomo, masih pato besi, musambaya ka alatala riaram podade, ane balengga nadaan ibungu, na tantu daa. Nantuki kabiasa to naria rijai tamboto, ninjanita, ane langgai nandoe voona, itu sangele tonum pakaya. Tapi ane besi nandoe voona, itu sangele tonum paka gaya ia. Sabana besi ni vai voo, iba sangele pembungu balenggana. Ane Maria tau tomadota, musinggarau iba pepatuduki ei, aga sangele lau kutesa kaira. Da aria kabiasan tani natunituki kami, bo pura-pura todea tepung parasaya alatala. Da anamala aku mantoya pokaingu komi, eva te vai toku ulir sei. Sabana kasih romu komi to pempara saya, da anangeni belo ka komi, tapi aga nanggeni ka jaana. To niepeku, tempo komi na si romu, naria komi na tibagi-bagi. Pada ni para saya ku, sabagian gari kareba to niepeku itu, na kono. Ka kono na, kana Maria komi matibagi-bagi ibetu, ala manoto isemang gari tatongo komi, mpu-umpu uto pempara saya tuna konona. Tempo komi nasi romu nanggonin pasangganinggani. Pokaingu komi daa masih pato, katau tonantuki posusa, mantora kamate ipue. Sabanari posusa itu, komi agano simpago nanggoni panggoni komi mboto. Komi daa numpopea, sampe pura-pura tau numbarata panggonina. Jadi naria tau to daa numbarata panggoni nuapa-nuapa, padinarian tanina, nanginu sampai nakalang. Nokuya ibetu, nokuya komi da amanggoni bo manginun tani ruru, risapo mumboto, nokuya komi nempakajaa, kasih romu todea tepung parasaya alatala, nokuya komi nempakaya tau, da anumpakule manggeni panggoni riposusa itu, ibenumo, noapa masih pato ku uli ka komi, masih pato aku membatoya pokaingu komi itu, na tantu da antoto masipato. Pepatuduki eba posusa mantora kamate ipue. Nitarima kungarija ipue mboto. Pade etu moto nipatuduki kukakomi bopia. Etu mori tempo ngavengina, ipue Yesus nipobalu kabalina, ia nangalaruti, pade nyulina tarima kasih kalatala. Naupu etu, nibinga-binga na roti etu, ante nanguli. Roti ei koro bataku, toni vai manjaliku komi. Kabia mo ada ei, ala mumbatora aku. Pade ibetu vo naupu ira nanggoni, nyala na saung sanggiri pade nyulina. Panginu ei, tandai na po janji ala tala tona bouna, tora paka asa ante leiku. Butunggani komi manginu panginu ada ei, kabia mo etu, ala mumbatora aku. Sabana butunggani komi manggoni roti, bo manginu panginu ada ei, komi mempatolele kamate ipue, sampe ia marata baliri dunia ei. Sabana etu, isema-sema tonanggoni roti, atau nanginu panginu ante pokaingu toda amasipato, ripo susa mantora kamate ipue, ira nompo via sila karija ipue, tonomba vai koro boleina, manjaliku kita. Jadi, butumba tahu, karena memparesa koro namboton taniruru. Pada naupu itu, ia mamala manggoni roti, bumanginu panginu ripo susa, mantora kamate ipue itu. Sabana tahu to manggoni roti, bumanginu panginu itu, ante daanan tora koro ipue, na tantumo, karena rasuku alatala. Itu sampe na dia mo tahu rita tongo komi, na lente bona jua, pada barasa kuyang ba anggarita tongo komi na mateng. Tapi ane kita memparesa koro tantani ruru, da apa mantuki posusa mantora kamate ipue, kita da arapaka vela pesuku. Tapi ane rapana, kita arapaka vela pesuku ala tala eba itu. Patujuna, ala kita rapatudukina, ala nee kita rasukum pasangganinggani, ante tau-tau ri dunia, to da anum para saya ipue. Jadi sampai subuhku. Ane komi masih romu manggoni ripo susa mantora kamate ipue. Komi kana musipopea pura pada manggoni pasangganinggani. Ane Maria tau norotaina agina ia manggoni risapo namboton taniruru. Ala nee sampai komi mabela pesuku ala tala. Sabana pokaingu komi da anabelo. Tempo komi masih romu pasangganinggani. Pada ane aku memairi jai komi. Aku kana mumpakasiayu nuapa-nuapan tanina, toda apa nasiayu.